Siap jingkrak bareng yuk kene deis. Kompakan dikit ya, kompakan sama-sama nyanyi ya, hafal, siap, oke, satu, dua, ku suka dengan air mata. Hasan goang tengapeh ya. Oh. Lagi enggak? Lanjut sampai mari ya. Itulah aku. Oh, pisan maneh sing kompak sing banter ya Mas ya. Itulah